إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Kemarin kita telah masuk pada pembahasan bab yang ketiga. Ini man haqqaqat tauhida dakhala al-jannah bighairi sabin. Bab yang menjelaskan tentang bahwa orang-orang yang mereka mentahqiq tauhid, yang mewujudkan tauhid dengan sempurna, maka dakhala al-jannah bighairi hisabin, mereka akan masuk jannah tanpa hisab. Setelah kita terangkan bahwa seorang mukmin muwahid, seorang muslim yang muwahid, mereka semuanya ahlul jannah. Dengan sekecil apapun iman atau tauhid yang ada pada mereka, akan tapi ahlul jannah ada dua macam. Ada ahlul jannah yang dia adalah sejak awal, sejak permulaan dia adalah ahlul jannah. Ada orang mereka ahlul jannah, akan tapi setelah dia terazab dalam an-nar, sehingga ada yang kenal dengan jahannamiyun, yaitu mantan-mantan penduduk jahannam. Kemudian di antara ayat yang dibawakan oleh Syekh dalam pembahasan bab yang ketiga ini, bab yang ketiga sebetulnya merupakan bagian dari bab yang kedua, akan tapi lebih dikhususkan. Seandainya bab yang kedua berbicara tentang fadlu tauhid secara umum, maka bab yang ketiga adalah fadlu tauhid secara khusus. Ini orang yang mereka mentahqiq tauhid dengan cara sempurna, maka dia akan masuk jannah bighairi hisabin, masuk jannah tanpa hisab. Yang pertama yang dibawakan dari ayat Allah Subhanahu wa taala adalah ayat yang berkenaan dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya, beliau telah mewujudkan tauhid dengan cara yang sempurna. Yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yakum minal musyrikin syakiran li al-umih." Ini diantara yang Allah sebutkan di dalam ayat tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sesungguhnya Nabiullah Ibrahim adalah kana ummatan, umat qanitan lillah hanifan walam yakum minal musyrikin. Apa yang dimaksudkan dengan Ibrahim adalah kana ummatan? Jadi ini ummatan adalah imaman, qudwatan, mualliman lil khair, ummah. Ibrahim adalah imam, kemudian qudwah, kemudian mualliman lil khair, pengajar kebaikan. Dengan apa seorang dia meraih derajat imamah fid din? Dengan apa seorang dia meraih derajat imamah fid din? Ya, as-sabru wal yaqin. As-sabru wal yaqin. Sebagaimana ayat yang Allah sebutkan, "Wa minhum wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan di antara mereka para imam yang mereka memerintah dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, disebabkan mereka bersabar dan mereka yakin dengan ayat Allah SWT. Kalau seandainya fitnah itu ada pada dua bentuk, fitnah apa? Syubhat dan syahwat. Maka untuk seorang dia selamat dan berhasil dari jeratan dan perangkap fitnah syahwat dan syubhat, maka dengan dua senjata tersebut, yaitu as-sabr wal yaqin, dengan sabar maka dia akan patahkan fitnah syahwat, sehingga dengan kesabaran dia tidak akan terjerumus dan tidak akan terhanyut dengan gelombang fitnah syahwat. Dan dengan ilmu keyakinan, maka dia akan menepis dan menolak semua syubhat samarah dengan ilmu dan keyakinan yang ada pada dirinya. Kemudian Ibrahim adalah uswah qudwah, dan sebagaimana Allah katakan pula tentang Ibrahim dalam hal ini, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Allah telah jadikan pada diri Nabi Ibrahim ada contoh yang baik bagi kalian semuanya. Ini dalam surat Al-Mumtahanah. Kemudian Ibrahim adalah qanitan lillah. Apa makna qanitan lillah? Adam. Dawamut ta'ah. Qanit adalah dawam. Dawamut ta'ah. Terus-menerus dia dalam ketaatan. Istiqamah di atas ajaran agama Allah, dalam ketaatan kepada Allah. Dan seorang muslim diajarkan oleh agama agar dia apabila beramal dawam. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qallah. Amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang paling dawam. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qallah. Seutama-utama amal yang dicintai oleh Allah adalah amal yang dilakukan dengan dawam, terus menerus. Wa in qallah, sekalipun sedikit. Sekalipun sedikit, akan tapi dawam, dia rutin. Karena kerutinan itu yang akan mewariskan sesuatu yang lebih baik dalam hati dia. Zikir, apabila dilakukan dengan rutin, akan memiliki asar yang baik dalam hati seorang. Qiyamul lail, kalau dia lakukan dengan dawam rutin, maka itu akan memiliki dampak yang lebih baik pada seorang dibandingkan dengan banyak akan tabiannya sekali atau dua kali. Qiraatul Quran akan memiliki asar, takfir yang baik kalau dilakukan dengan dawam sekalipun sedikit, dan yang lain-lainnya. Ibrahim adalah orang yang dawam ketaatan yang banyak, yang mutlak ketaatan yang sangat banyak kepada Allah SWT, akan tapi juga dilakukan dengan dawam. Ini qanitan lillah, orang yang terus-menerus dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanifan. Apa itu hanif? Hanifan. Al-mail, kecenderungan. Al-mail ila al-haq, dia condong kepada al-haq dan dia menjauh, berpaling dari kebatilan. Hanifan. Ini dia bersikap di atas tauhid. Walam yakum minal musyrikin, dan Ibrahim sama sekali tidak termasuk orang melakukan perbuatan syirik. Inni wajahtu wajhiya lilladhi fatara samawati wal ardu hanifan wa ma ana minal musyrikin. Demikian perkataan Ibrahim, menegaskan kepada kaumnya, ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Inni wajahtu wajhiya lilladhi fatara samawati wal ardu hanifan wa ma ana minal musyrikin. Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari semua yang kalian sekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku hanya kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi, hanifan, dengan penuh kecondongan, berpaling dari kebatilan, penuh dengan kecondongan kepada al-haq. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidaklah termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Sifat-sifat Ibrahim yang Allah sebutkan dalam ayat tersebut adalah contoh kepribadian orang yang mereka mentahqiq tauhid. Sempurna akidahnya, sempurna ibadahnya, sempurna akhlaknya. Mereka termasuk kelompok sabiqun bil khairat, orang yang bersegera di dalam masalah kebaikan. Kemudian ayat yang kedua yang beliau bawakan dalam pembahasan tersebut adalah ayat dalam surat Al-Mu'minun. Ayat dalam surat Al-Mu'minun yang Allah Subhanahu wa taala di antaranya menyatakan walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini merupakan satu di antara sifat al-mu'minun. Ini orang yang musari'un, orang yang mereka bersegera dalam kebaikan, yang Allah di antaranya sebutkan dalam ayat tersebut rangkaiannya. Yang pertama, min sifatil mu'minin al-muwahidin al-muttaqin walladhinahum min khasyati rabbihim musyfiqun. Yang pertama adalah orang-orang yang mereka ada rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka diwarnai dengan rasa khasyah. Dan khasyatullah muncul disebabkan karena ma'rifah, karena pengetahuannya tentang Allah Azza wa Jalla. Dan itu yang dikatakan para ulama ketika memberikan pemahaman tentang ayat innama yakhshallaha min ibadil ulama, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang mereka takut kepada Allah di kalangan para hamba-Ku adalah para ulama. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yakhshallaha ulama, yakni khasyah ada rasa takut yang ditimbulkan karena pengetahuan ma'rifah, pengetahuan mereka tentang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi inni la akhshakum lillah wa atqakum lah. Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah adalah orang paling mengenal Allah di antara seluruh para manusia. Sehingga beliau orang yang paling memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah adalah orang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan karena Rasulullah adalah orang yang paling mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Hakikat khasnya sebagaimana telah kita terangkan insyaallah, ini tarkul ma'asi, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang salaf mengatakan laisa taqwallah bisyami nahar wa qiyamil lail, bukanlah ketakwaan kepada Allah itu dengan menjalankan puasa di siang hari dan siang dan salat di malam hari, walakin taqwallah bitarki maharimillah, Akan tapi takwa Allah adalah dengan meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat rasa khasyah takut adalah apabila dia meninggalkan apa yang diancamkan, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ketika memudahkan seorang untuk melakukan perbuatan haram, Allah mengatakan waliya'lamallahu, dan agar Allah mengetahui man yakhafuhu bil ghaibi, agar Allah mengetahui orang yang takut kepada Allah yang ghaib, agar Allah mengetahui mana orang yang mereka takut kepada Allah yang ghaib. Man yakhafuhu bil ghaibi, rasa takut kepada Allah karena dia mengenal Allah yang ghaib, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada setiap kita kaum muslimin agar hendaknya dia tidak berbangga dulu dengan amal kebaikan yang dia lakukan, salat, puasa dan semisalnya yang mendatangkan pahala, sebelum dia mengkhawatirkan dirinya dengan cara dia menjauhkan dari perbuatan maksiat, meninggalkan haram, khususnya ketika dia sedang berada dalam kesendiriannya. Khususnya ketika dia sedang berada dalam kesendiriannya. Hadis yang sahih yang datang Imam Ibnu Hibban, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, bagaimana Rasulullah mengingatkan kepada kita semuanya, yakni la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bi hasanati amthali jibali tihamata bayda. Faja'alaha Allahu haba'an mansura. Qalu ya Rasulullah, sifhum lana, jallim lana, hatta la nakuna minhu wa nahnu la na'lam. Qal amma innahum ikhwanukum wa min jidatikum ya'khuduna min al-layli kama ta'khudun walakinnahum qawmun idha khalau bimahari min layin tahakuha. Demikian Rasul kita mengingatkan kepada kita semuanya hakikat rasa khasyah yang hendaknya dimiliki setiap orang. Sungguh akan ada dari kalangan kaum, dari kalangan umat ini, kaum yang mereka datang dari kiamat dengan membawa pahala kebaikan yang banyak. Bahkan pahala yang banyak itu sebesar gunung Tihama yang putih. Akan tapi Allah jadikan pahala dia yang banyak yang menggunung tersebut, faja'alahallahu haba'an mansura. Allah jadikan bagikan debu yang berterbangan. Maka para sahabat mereka terheran bertanya, ya Rasulullah, sifhum lana, jallim lana, ya Rasulullah, sifatkan tentang mereka, jelaskan tentang mereka kepada kami hingga kami tidak termasuk di antara mereka sedangkan kami tidak mengetahuinya. Maka Rasulullah mengatakan, amma innahum ikhwanukum, adapun mereka adalah saudara-saudara kalian, kawan-kawan kalian, wa min jildatikum, dan dari kulit jilid kalian, bahkan mereka ya'khuduna min al-laili kama ta'khudun, mereka memiliki amalan malam sebagaimana mereka sebagaimana kalian memiliki amalan malam qiyamul lail, walakinnahum qaumun idza khalau bi maharimil lay intahaquha, akan tapi mereka adalah satu kaum yang ketika mereka sedang bersendirian menyepi di balik pandangan manusia, mereka asyik melanggar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, min sifatil muttaqin mu'minin al-muwahhidin al-muhaqqiqin lit-tauhid adalah walladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Orang-orang yang mereka adanya rasa khasyah dalam hati mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan munculnya khasyah ini dengan ma'rifatullah, dengan sebab mengenalnya mereka terhadap Allah Azza wa Jal. Yang kedua, mereka adalah walladzinahum biayati rabbihim yuqinun. Orang-orang yang mereka yakin terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mereka yakin terhadap ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, yang tidak ada keraguan sedikit pun terhadap setiap ayat Allah Subhanahu wa taala. Yakin, baik itu ayat syar'iyah maupun ayat kauniyah. Rasulullah SAW adalah orang yang Allah berikan kesempurnaan dari seluruh sisinya dengan pujian Allah Subhanahu wa taala. Allah memuji Rasulullah, memuji dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia berlapang dada. Alam nasrah laqa sadraq, bukankah aku kami Allah ya Muhammad ya Rasulullah telah melapangkan dadamu. Yasrah bi ayatil qur'aniyah wa yasrah bi ayatil qauniyah. Allah lapangkan dada beliau dengan ayat-ayat qauniyah, dan Allah lapangkan dada beliau dengan ayat-ayat qauniyah, ayat syariah dan ayat qauniyah, sehingga Rasulullah merasakan kelapangan dada dengan semua ayat yang Allah ajarkan kepada beliau, sehingga beliau merasa ringan dengan semua tuntutan amal saleh yang Allah inginkan dengan syariatnya, karena lapangnya dada beliau. Dan di antara tanda kelapangan dada, Rasul mengatakan waju'ilat qurratu aini fi shalah. Semua syariat tuntutan ibadah menjadi sebuah kesejukan dalam hati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat di antaranya, dakwah di antaranya, dan semua tuntutan amal agama yang Allah ajarkan. Sesuatu yang nampak sangat berat dalam penglihatan manusia, bagi Rasulullah adalah merupakan kenikmatan. Bagi Rasulullah merupakan kenikmatan. Sehingga Rasulullah mengatakan di antaranya, fa illam yakun bika alayya ghadabun la ubalik. Ya Rab, seandainya saja engkau tidak marah kepadaku, maka aku tidak peduli dengan semua yang menimpa diriku. Rasulullah SAW, beliau selepas dari Taif, berdakwah ke Taif, beliau tawarkan kalimat Islam, kalimat La ilaha illallah kepada penduduk Taif. 10 hari beliau tinggal di sana, beliau tawarkan satu persatu kepada tokoh-tokoh Taif, dan ditolak dengan keras, hingga mereka bersepakat mengusir Rasulullah SAW dengan melimparkan batu. Anak tua, muda, laki, perempuan, semuanya mereka mengusir, dikerahkan untuk mengusir Rasulullah SAW, sehingga kesedihan Rasulullah yang sangat mendalam tentang keadaan mereka yang menolak hidayah, menolak kemuliaan yang ditawarkan Rasulullah, ini at-tauhid. Hingga Rasulullah SAW beliau mengungkapkan kesedihannya kepada Allah SWT. Allahumma asku ilaika dha'fa quwwati wa qillata khaylati wa hawani 'ala an-nas. Ya Allah, aku mengeluhkan padamu tentang lemahnya diriku, tentang sedikitnya kekuatanku, dan tentang ini rendahnya diriku di hadapan manusia. Rasulullah keluhkan kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah mengeluhkan kepada Allah Azza wa Jalla tentang kelemahan dirinya, tentang sedikitnya kekuatan dirinya, dan tentang ini remehnya dirinya di hadapan manusia. Ya Arhamar Rahimin, anta Rabbul Mustad'afin, anta Rabbi. Ya Arhamar Rahimin, engkau adalah Rabbnya para orang-orang yang lemah, engkau Rabbnya hamba-hambamu yang lemah. Ya Allah engkau adalah Rabbku. Ya Allah engkau adalah Rabbku. Ya Allah engkau adalah Rabbku. Kemudian belum menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya, fa illam yakun bika alayya, ya Allah andikan saja engkau tidak marah kepadaku, fa illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali, ya Allah andikan engkau tidak saja marah kepadaku maka aku tidak pedulikan dengan semua yang menimpa diriku. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakal atbi hatta tardha, hakmu ya Allah menegurku hingga engkau ridha kepadaku. Rasulullah demikian diantaranya mengeluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala selepas dari Taif, yang menunjukkan bagaimana Rasulullah sallam yang penting Allah azza wa jalla ridha kepada dirinya. Apapun yang menimpa dirinya dari semua amalan, taat, dakwah, maka tidak beliau pedulikan kesengsaraan yang menimpa dirinya. Yang penting bagaimana Allah Subhanahu wa taala ridha kepada dirinya. Demikian pula doa Rasulullah sallam, Allahumma ya Allah, ya Allah, Allahumma, Allahumma, ya Allah berikan kepadaku ini, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannatak wa min al-yaqin, wa min al-yaqin ma tuhawwilu bihi alina masa'ib ad-dunya. Ya Allah berikan aku keyakinan. Ya Allah berikan aku keyakinan yang akan bisa meringankan segala musibah yang menimpa diriku dari musibah dunia. Rasulullah meminta kepada Allah SWT al-khasyah, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah berikan kepadaku rasa takut yang akan memisahkan antara aku dengan kemaksiatanku. Ya Allah berikan kepadaku min ta'atik ma tuballighuna bi jannatak, yang akan mengantarkan kepada surgamu. Dan ya Allah berikan kepadaku keyakinan yang akan meringankan beban musibah duniaku. Alam nasrallahu sadrak, bukankah aku telah melapangkan dadamu ya Muhammad. Allah memberikan tazkiyah kepada Rasulullah tentang dada beliau, lapangnya dada beliau. Allah telah memberikan pula tazkiyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang yakni bersihnya beliau dari dosa-dosa. Wa wada'na anka wisrak, dan telah aku lepaskan beban-beban dirimu. Yakni Allah telah ampunkan dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Rasulullah maksum, Rasulullah terbebas dari dosa sehingga Allah sucikan beliau dari dosa. Tazkiyah Allah kepada dada beliau, ya kepada kesucian beliau. Demikian pula Allah mentazkiyah tentang sebutan beliau, wa rafa'na laka dzikrak, dan telah aku tinggikan sebutan namamu. Di dunia ini hampir tidak pernah sepi dari suara yang menggema yang menyuarakan sebutan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dunia yang berbeda tempat, berbeda waktu, berjarak, sekali adzan menggema sebutan nama Rasulullah bersama dengan sebutan Allah azza wajalla, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau sehari lima kali, waktu selalu berbeda dari wilayah ke wilayah, dari negara ke negara, sehingga dunia hampir tidak pernah sepi dan tidak pernah sunyi dari sebutan lafaz Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum ketika orang tasyahud dalam salatnya, Belum ketika orang dia berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sebutan Muhammad Rasulullah sallam di seluruh dunia hampir tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu dan dari saat ke saat. Allah telah tinggikan nama beliau. Allah telah tinggikan nama beliau. Tidak ada nama yang seramai sebutannya nama Rasulullah, nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah memberikan tazkiyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan akalnya, berkaitan dengan yakni ilmunya. Wal fa'ini wal najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma khawa. Sahabatmu tidaklah gila, tidak sesat, dan tidak pula melampaui batas. Abdal wal ghawa adalah dua pangkal kesesatan manusia. Abdal, sesat karena bila ilmin tanpa ilmu. Wal ghawa, curang karena ittiba'ul hawa. Al jahlu wa ittiba'ul hawa adalah dua pangkal kesesatan kehidupan manusia. Modelnya Nasara Abdal, modelnya Yahud ittiba'ul hawa. Dan Rasulullah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari keduanya. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidak Rasulullah berbicara kecuali dengan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah membersihkan beliau tentang ilmunya. Allamahu shadidul quwa. Telah mengajarkan ilmunya kepada Rasulullah Asyadidul Quwa, Jibril. Asyadidul Quwa, yang pemilik kekuatan yang sangat dahsyat, Jibril. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mentazkiyah Rasulullah tentang hilmnya, santunnya, penyayangnya. Bil mukminin rauf rahim. Bil mukminin rauf rahim. Dan Allah memuji Rasulullah dengan semua keadaan kesempurnaan dirinya dengan satu kalimat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Setelah Allah memberikan rincian pujian-pujian yang sangat banyak, memuji ilmunya, memuji dadanya, mentazkiyah akalnya, mentazkiyah kesuciannya, mentazkiyah hilmnya, Allah simpulkan dengan kalimat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Tentang Rasulullah sallallahu, orang yang paling yakin dengan ayat Qur'aniyah dan paling yakin dengan ayat Qauniyah. Rasulullah ketika sedang bersendirian dalam keadaan lemah, menjadi burat orang-orang Quraisy. Mereka mengumumkan 1100 unta untuk pembawa Muhammad dalam keadaan hidup atau mati. Suraqah mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kuna Suraqah selalu terpelanting hingga Rasulullah SAW mengatakan kepada Suraqah, ya Suraqah, maukah aku pakaikan kepadamu gelangnya Kisra? Dalam keadaan Rasulullah sedang menjadi kejaran manusia, dalam keadaan taif, dalam keadaan lemah, Rasulullah menjanjikan kepada ini Suraqah gelangnya Kisra, penaklukan Persia. Penaklukan Persia. Seandainya Rasulullah tidak memiliki keyakinan tentang masa depan Islam yang digambarkan Rasulullah, yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau tidak akan memiliki semangat kekuatan dakwah yang membara, yang dengannya beliau kemudian memiliki keyakinan kuat tentang masa depan Islam, dan beliau bersabar dengan semua rintangan dakwah. Yakin. والذين هم بآياتنا يقينون. Dan alangkah di zaman sekarang orang, betapa banyak orang di zaman sekarang yang mereka terjatuh dalam keraguan tentang ayat Allah Subhanahu wa taala dan tentang semua janji-janji Allah Azza wa Jal yang Allah telah menegaskan, inna wa'dallahi haq, sungguhnya janji Allah adalah haq, sungguhnya janji Allah adalah haq. Yang ketiga, وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ, dan orang-orang yang mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka terbebas dari segala bentuk perbuatan asyirku billah, syirkun akbar wa syirkun asghar, baik itu syirik yang besar atau juga syirik yang kecil. Mereka adalah orang-orang yang membebaskan diri, terbebas dan membebaskan diri dari semua bentuk asyirku billah, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti akan dijelaskan tentang orang-orang yang mereka, bagaimana sempurnanya tawakal mereka, dan mereka membebaskan dari berbagai macam kesyirikan-kesyirikan yang berat atau yang ringan dalam hadis yang akan datang. Yang keempat, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun innahum ilaihi raji'un. Mereka adalah orang-orang, walladzina yu'tuna ma ataw, orang-orang yang mereka telah memberikan pemberian, telah melakukan ketaatan, telah menunaikan kewajiban. Akan tapi bersama dengan itu semuanya, wa qulubuhum wajilatun, hati mereka dalam keadaan wajilah, hati mereka dalam keadaan takut, hati mereka dalam keadaan takut. Ketika Aisyah radhiyallahu anha mendengar ayat tersebut, ya Rasulullah, ahumul ladina yashrabuna al-khamra wa yasnun wa yusriqun, ya Rasulullah, apakah mereka itu orang-orang yang mereka yashrabuna al-khamra, minum khamr, apakah mereka adalah orang-orang yasnun, yang berzina, apakah mereka orang-orang yasriqun, yang mencuri, hingga mereka yakhafun, sehingga mereka takut? Rasulullah mengatakan, la ya ibna siddiq, la ya binta siddiq, tidak wahai Aisyah, bahkan mereka adalah orang-orang yang mereka yusallun, yasumun, yusallun wa yatasaddaqun, bahkan mereka adalah orang yang berpuasa, mereka salat, mereka bersedekah, walakinnahum yakhafun alla yataqabbal minhum, akan tapi mereka adalah orang-orang yang mereka takut, mereka bersama dengan salatnya, bersama dengan puasanya, bersama dengan sedekahnya, mereka takut alla yataqabbal minhum, andaikan mereka tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla, andaikan amal-amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah ulaika yusari'una fil khairat, mereka itulah orang-orang yang bersegera dalam masalah kebaikan. Sehingga orang-orang yang mereka yusari'una fil khairat adalah orang-orang yang mereka bersama dengan semua ketaatan yang mereka bangun, mereka yakhafun, hati mereka yakhafun, hati mereka takut. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau di antara mengingatkan dua hal yang terkumpul pada seorang mukmin dan dua hal pula yang terkumpul pada orang yang mereka fajir. Adapun si mukmin, dia mengumpulkan dua hal, yaitu baina ta'ah wal khauf, at-ta'ah wal khauf, ketaatan dan khauf, ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, bersama dengan itu dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bukanlah orang-orang yang meremehkan dosa, dan dia bukanlah orang-orang yang ujub. Mereka tidak meremehkan dosa, sehingga mereka bertakwa, sehingga mereka membangun dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Mereka lari menuju Allah, bukan lari dari Allah. Fafirru ilallah, mereka yafirru ilallah, mereka farru ilallah, mereka lari menuju Allah, mendekat kepada Allah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka bersama dengan itu mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka berkisar antara melakukan ketaatan dan menyempurnakan ketaatan, menjauhkan dari ujub dan meninggalkan maksiat. Adapun orang fajir, dia mengumpulkan pula dua perkara, yaitu al-ma'asi wal-amn. Al-ma'asi wal-amn, rasa kemaksiatan kepada Allah dan rasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan kepada Allah dan rasa aman mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Ibnu Mas'ud atau seorang salaf mengatakan, seorang mukmin yara dzunubahu, mereka melihat dosanya ka'annahu tahta jibal, seakan-akan mereka di bawah gunung, di bawah gunung yang mereka takut akan keruntuhan gunung, akan kehujanan lahar, akan kelelehan lahar, sehingga mereka lari sejauh-jauhnya. Mereka menganggap besar dosa. Mereka menganggap besar dosa. Sebaliknya al-fajir yang radhunubahu, mereka melihat dosanya seperti mereka melihat, yang seperti mereka yakni melihat ba'udah, melihat yakni nyamuk, ba'udah nyamuk atau lalat yang nempel di hidungnya, yang berikut yang cukup mudah untuk dia menghapusnya, menghalaunya, meringankan dosa dan maksiat. Oleh karena itulah seorang mukmin jangan tertipu dengan keadaan orang-orang yang Allah berikan kelapangan, keluasan dalam masalah duniawi bersama dengan kemaksiatan yang mereka lakukan. Seorang mukmin jangan tertipu dengan orang-orang yang mereka Allah yakni perpanjang masa azab yang akan menimpa kepada mereka. Hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dan Imam Baihaqi, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Rasulullah di antara mengatakan, "Idza ra'aita Allah yu'til abda ma yuhib wa huwa muqimun ala ma'asi fa'lam annama dhalika minhu istidrat." Bisa nulis antum? Bisa nulis? "Idza ra'aita idza ra'aita Allah ta'ala idza ra'aita Allah ta'ala yu'til abda atau yu'til abda ma yuhibbu idza ra'aita Allah ta'ala yu'til abda ma yuhibbu wa yu'til abda ma yuhibbu wa huwa muqimun ala ma'asihi fa'lam annama dhalika fa'lam annama dhalika minhu istidraj udah di mana ini? Saya mana tulisnya? Coba baca dulu dari awal. Idza ra'aita Allah ta'ala yu'til abda ma yuhibbu idza ra'aita Allah ta'ala yu'til abda ma yuhibbu wa huwa muqimun ala ma'asihi fa'lam annama dzalika minhu istitraj. Baca ini. Baca tulisan antum. Idza ra'aitallaha ta'ala yuhil abda ma yuhibbu wa huwa muqimun ala ma'asihi fa'lam annama dzalika minhu istitraj. Ya, anda boleh baca ini. Ma'asihi fa'lam dzalika minhu istidraj. Baca ini, anda kuyang dulu. Inna ra'aitallaha ta'ala yu'til abda ma yuhibbu wa huwa muqimuna ala ma'asihi wa huwa muqimun, bukan muqimuna, wa huwa muqimun ala ma'asihi fa'lam anna ma dzalika minhu istidraj. Baca enggak anda? Idza ra'aitallaha ta'ala yu'til 'abda ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asihi fa'lam anna ma dzalika minhu istidraj. Hadis diqlak oleh Imam Ahmad dan Imam Baihaqi dan disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kemudian dalam hadis yang sahih, ketika Rasul membaca, ketika Rasul mengucapkan hadis tersebut, Rasulullah membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaabu kulli syai'in hatta idza farihu bima utu falamma farihu idza bima utu ketika mereka melupakan peringatan Allah Subhanahu wa taala, maka justru Allah bukakan semua pintu-pintu keserangan buat mereka sehingga mereka semakin tenggelam dalam maksiat. Allah mudahkan hartanya, Allah mudahkan rezekinya, Allah mudahkan dunianya sehingga mereka semakin tenggelam dengan perbuatan maksiat. Hatta idza farihu bima utu, hingga ketika mereka sedang berfoya-foya, bersenang-senang dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, akhadnahum bakhtatan fa idza hum mublisun. Allah datangkan azab kepada mereka dengan sekonyong-konyong, dengan tiba-tiba, sehingga mereka berputus asa dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadis dalam sahih Bukhari Muslim, Rasulullah mengatakan, Innallaha ta'ala. Antum tulis. Innallaha ta'ala yumli, innallaha ta'ala yumli lidh-dhalim, innallaha ta'ala yumli lidh-dhalim wa idza akhadahu fa idza akhadahu lam yuflithu innallaha ta'ala yumli lidh-dhalim fa idza akhadahu lam yuflithu. Inna Allah ta'ala yumli lidh-dhalim fa idza akhadahu lam yuflithu. Lihat. Yang mana? Ya. Ini. Inna Allah ta'ala yumli li talib fa idza akhadahu lam yuflit ta, bukan dal, ta yuflit hu. Inna Allah yumli lam terus ya yumli li talib, mana limnya mana, fa idza akhadahu lam yuflit ta lam yuflit hu. Allah Ta'ala yumli lidzalim, enggak pakai ya ini lidzalim, lidzalim bukan lidzalim, fa idza akhadahu lam yuflithu. Sahihain Bukhari Muslim. Allah memperpanjang masa atau Allah menangguhkan bagi orang zalim apabila Allah mengazabnya, maka tidak tersisakan sama sekali. Maka tidak tersisakan sama sekali. Sehingga jangan sampai seorang dia tertipu dengan keadaannya ketika dia tenggelam dalam perbuatan maksiat, nyatanya Allah tidak menurunkan azab pada dia, sehingga mereka semakin meremehkan dosa dan maksiat yang mereka lakukan, dan seakan-akan mereka merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa Taala. Maka Rasulullah katakan, Inna Allah yumli lidzalim, terkadang Allah memperpanjang bagi orang zalim. Akan tapi fa idza akhadahu lam yuflithu, kalau Allah telah mengazab dia, tidak Allah sisakan sama sekali. Lalu beliau membaca ayat Allah Subhanahu wa Taala, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalimatun. Demikianlah Allah apabila mengazab satu kampung yang kampung itu dia zalim. Allah ludeskan. Allah ludeskan. Sebagaimana ludesnya kaum 'Ad, kaum Samud, dan sebagaimana ludesnya sekarang kampung Cangkringan dan semisalnya, bagaimana yang dulunya adalah hidup banyak penghuni manusia, Allah ludeskan semuanya. Demikian. Dan yang lain-lainnya. Sehingga jangan sampai seorang yang tertipu dengan keadaan dirinya, dengan harta yang Allah berikan, dengan perpanjangan masa, yaitu datangnya azab Allah Subhanahu wa Taala. Sehingga seorang mukmin adalah orang yang dia tidak ada rasa aman dalam dirinya dari azab Allah Subhanahu wa Taala. Dia khawatir apabila dia masuk dalam lingkaran azab Allah Subhanahu wa Taala. Dan azab Allah bisa matinya jasad, hilangnya jasad, bisa hilangnya jiwa, hilangnya ruh. Kematian hati musibah. Kematian hati musibah. Seandainya Anda dulu Allah berikan kesejukan baca Al-Qur'an, Allah berikan semangat belajar agama, Allah berikan kesejukan dalam salat, Allah berikan semangat dalam qiyamul lail, Allah jadikan Anda orang yang taat, muti, orang yang ini yang sangat pemalu, lalu Allah cabut semuanya itu, hati Anda menjadi hati yang mati, beku, keras, tidak ada kenikmatan dalam membaca Al-Qur'an, tidak ada kelezatan dalam salat, tidak semangat dalam ketaatan, Anda cenderung berbuat maksiat. Ini ada musibah. Azab dari Allah Subhanahu wa Taala. Bahkan para ulama bagaimana mensikapi atau mengatakan tentang hakikat kehidupan wa fil jahli qabla al mauti mautun li ahli wal ajsamu qabla al quburi quburun. Kebodohan adalah kematian bagi pemiliknya sebelum dia mati masuk kubur. Jasad dia adalah kuburan sebelum dia dimasukkan ke liang kubur di bumi. Kematian hati, kematian jiwa, dengan tidak mengenal Allah, dengan tidak tergerak rasa taat dengan dia tidak takut dengan azab kematian jiwa. Ini kematian, ini hati manusia. Dan ini adalah musibah, dan musibah yang sangat besar. Dan ini musibah agama yang Allah, yang Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, "Wala taj'al musibatana, wala taj'al musibatana fi dinina." Ya Allah, jangan kau timpakan musibah yang menimpa kami dalam urusan agama kami. Sehingga hendaknya seorang dia tanamkan dalam dirinya rasa takut. Seorang mukmin adalah orang yang mengumpulkan antara ta'ah dan khasyah, ta'at dan khauf, ta'at dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Taala. Seandainya amal dia ditolak oleh Allah Subhanahu wa Taala. Empat ayat yang kita baca yang menjadi pembahasan adalah walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Taala, yang menjadi syahid dalam ini pembahasan ini. Dan empat sifat tersebut adalah sifat orang yang mereka mentahqiq tauhid, sebagaimana sifat yang Allah sebutkan tentang pada diri Nabiullah Ibrahim alaihissalam, adalah sifat orang yang mereka mentahqiq tauhid dengan tam, dengan sempurna, sehingga dia akan ini dakhala al-jannah bi ghairi hisabin wala adzab, akan masuk jannah tanpa hisab dan tanpa adzab. Sampai sini ada pertanyaan ya, Tuhan? Enggak ada pertanyaan? Istidrot artinya istidrot, dia adalah diulur atau dia dilulu, kalau dalam bahasa Jawanya itu dilulu, dilulu atau diulur. Antum jawab semua. Hah? Diujo. Ya diujo itu. Diujo, dilulu, diulur, istidrot. Dibiarkan, dibiarkan sehingga ketika Allah hancurkan dia hancur sehancur-hancurnya. Istidrot. Dan tanda istidrot adalah, dan hendaknya seorang dia mewaspadai dirinya masing-masing. Seandainya Allah berikan dia sehat, badan kuat, harta melimpah, banyak, lancar rezekinya, tapi dia tambah menjadi dia dalam maksiatnya, itulah tanda istidrot. Dia tinggal menunggu saat kehancuran dan kebinasaan dia untuk dia masuk dalam wilayah adab Allah Subhanahu wa Taala. Sama dengan orang mau maling. Orang mau maling, ada orang tahu, biarkan saja sampai dia masuk. Begitu nanti dia dapat, dia ngambil-ngambil, keprok sampai mati. Istidrot. Tidak diterakit dulu, tidak diingatkan dulu, dibiarkan, biarkan aja. Sampai dia menjadi diri malingnya itu. Sehingga ketika dia tangkap, ditangkap basah, semua orang sekampung semuanya ngeprok dia. Nah, ini namanya istidrot, kurang lebih seperti itu. Itu berapa orang alaqahnya kitab tauhid ini? 19 orang. Terus yang lain gimana? Sibuk ujian atau sibuk kuliah atau ada kesibukan yang lainnya? Kalau pas bahasa Arab gimana? Lengkap datang? Iya. Anda bahasa Arab? Ya? Oh enggak. Oh bukannya mat ilmi? Mat ilmi. Yang lainnya gimana? Yang pelajaran yang lainnya? Ya, kalau lengkap 19 sih belum, setahu saya, seingat saya belum pernah. Paling 15, ya pokoknya belum pernah kalau masalah. Apa karena jamnya, atau karena waktunya, atau bagaimana? Atau karena kitab tauhidnya yang terlalu ringan? Bagi antum yang penting itu sebetulnya menguasai setiap ayatnya, antum bisa mengambil faedah-faedahnya sehingga antum bisa menjelaskan dan beristidlal dengan ayat tersebut kaitan dengan judul dibawakan oleh syekh. Yang penting itu sehingga antum bisa faham dengan pembahasan setiap bab. termasuk di antara pembahasan dari bab ke bab, bab pertama. Kenapa Syekh membawakan ini hakikat tauhid, kedudukan tauhid? Bab kedua, kenapa Syekh membawakan fadhlu tauhid, kaitan antara bab sebelumnya dengan bab berikutnya, munasabah antara keduanya. Itulah hal yang perlu antum fahami, sehingga antum memiliki bekal untuk bisa menyampaikan dan menguasai pembahasan tersebut. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita bukan jam 8 ya.